إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار ومن كل قول وعمل يقرب إلى النار إنه ولي ذلك والقادر عليه جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat demi nikmat kepada kita sekalian. Terkhusus nikmatul Islam wal iman yang dengannya lah sehingga kita bisa tergerak dan mau untuk meluangkan waktu datang ke tempat ini menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang tidak kalah agungnya yang Allah curahkan kepada kita sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi-lagi memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian sehingga kita dipertemukan dengan hari-hari yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa memanfaatkan hari-hari yang agung ini dan merugilah orang-orang yang mendapati hari-hari yang agung ini kemudian dia lalaikan. Dia tidak manfaatkan dengan baik. Dalam keadaan manusia mengetahui bahwa umurnya sangatlah pendek. Kalau kita ingin bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, dan sangatlah ringkas. Kesempatan ini kalau kita mau bandingkan dengan perjalanan yang akan kita tempuh setelah kehidupan ini, setelah persinggahan sementara ini, perjalanan kita sangatlah jauh, jamaah sekalian. Maka kalau kita termasuk orang-orang yang cerdas, hendaknya kita memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan bekal di persinggahan sementara ini menuju perjalanan panjang yang tidak ada ujungnya kecuali surga atau neraka dan tidak ada tempat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara umum akan umur umatnya, kata beliau, inna ma'ru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man tajawaza an dhalik. Sesungguhnya umurnya umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Dan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini, yang mana mereka lebih banyak menempati surga dan mereka adalah umat yang terdahulu masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak bonus dan peluang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan momen-momen, musim-musim yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik dibanding 1000 bulan, lebih baik dibanding 83 tahun. Dan di antara momen tersebut adalah apa yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang merupakan, kata ulama, hari-hari yang paling agung di muka bumi ini. Sebagaimana kalau ditinjau dari segi malamnya, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan malam yang paling agung di muka bumi ini. Maka demikian pula kalau ditinjau dari siangnya, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung di muka bumi ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajar wa layalin ashar, demi fajar dan walayalin ashar. Berkata jumhur ahli tafsir bahwa walayalin ashar adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya, itu menunjukkan agungnya perkara tersebut. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Qalu wal jihad fi sabilillah? Qalu wal jihad fi sabilillah? Illa rajulun kharaja min baitihi. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai. Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal saleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah sekalian. Kemudian kata para sahabat, tidak mengalahkan ibadah jihad yang dilakukan di luar dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fi sabilillah." Tidak mengalahkan pahala jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali. Dia berkorban, dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jiwa dan hartanya. Ini baru bisa menandingi ibadah yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, jamaah sekalian. Dan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Dan tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dibanding amalan yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'tsiru min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Maka pada hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, perbanyak takbir, Allahu Akbar. Perbanyak tahlil, la ilaha illallah. Dan perbanyak tahmid, alhamdulillah. Maka jemaah sekalian, kalau kita semua sadar bahwasanya kehidupan yang sangat ringkas ini hanyalah persinggahan sementara untuk mengumpulkan bekal. Di waktu yang sangat ringkas ini menuju perjalanan yang panjang, maka seharusnya kita memanfaatkan dengan baik momen-momen kesempatan emas seperti ini, jemaah sekalian. Jangan sampai kita lewati begitu saja seperti hari-hari yang lain. Amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini itu lebih baik dibanding jihad yang dilakukan di luar 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Apapun jenis amal saleh yang kita lakukan, bahkan amal yang sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib bisa mengalahkan keutamaannya, pahalanya dibanding ibadah-ibadah yang diwajibkan di luar 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berlomba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga-Nya. Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samaa'i wal ardh uiddat lil ladzina aamanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu, berlomba kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya. Dan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pemilik keutamaan yang agung." Sabiqu, yang memerintahkan kita untuk berlomba adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perlombaan yang seharusnya kita masuk di dalamnya, yaitu berlomba mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga-Nya yang luasnya, jemaah sekalian, seluas langit dan bumi. Perhatikan, jemaah sekalian, apa yang selama ini kita perlombakan dan kita banggakan di dunia ini. Kebanyakan manusia berlomba-lomba untuk membangun rumah mewah, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi, mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, membanggakan dan memperlombakan mobil-mobilnya. Ada yang baru, keluaran baru, produksi baru dari mobil, dia pun segera membelinya. Ingin berlomba dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ingin terdepan dari segi harta dunia. Namun perhatikan bagaimana kesudahan mereka. Berapa mereka bawa mobil menuju alam kubur. Di mana sprindet-sprindet mereka yang mereka kumpulkan ketika di alam kubur? Di mana rumah mewah yang luas dan bertingkat itu ketika mereka masuk ke alam kubur? Tidak ada, jamaah sekalian, yang mereka bawa sedikit pun kecuali kain kafan. Apakah kita berlomba dengan hal-hal yang sifatnya fata morgana? Dan bahkan sebagian manusia berlomba menguras waktu, pikiran dan tenaganya untuk mendapatkan sedikit dari dunia yang hina ini. Belum juga dia raih, dia sudah masuk ke alam kubur. Dia telah berpisah dari dunia yang fana ini. Di mana akal kita, jamaah sekalian? Di mana akal kita jemaah sekalian? Harta yang kita kumpulkan itu pun semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Pada yang demikian itu, kenikmatan surga seharusnya orang yang berlomba masuk ke dalamnya. Perhatikan bagaimana orang-orang di akhir-akhir ini mempersiapkan perlombaan mereka untuk menyambut hari raya atau peringatan 17 Agustus. Bahkan beberapa bulan yang lalu mereka telah mempersiapkan diri dengan tenaga dan waktu mereka kurus keringat untuk mendapatkan juara satu. Itu pun hanya piala mereka dapatkan. Hanya sanjungan dari manusia. Sifatnya hanyalah fata morgana jemaah sekalian. Mereka rela korbankan waktunya, biayanya, tenaganya. Dihabiskan waktunya untuk menguras pikirannya bagaimana mendapatkan juara satu di dalam perlombaan-perlombaan ini. Namun sangat sedikit dari kalangan manusia yang mau berlomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kemenangan yang hakiki. Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Mereka orang yang menang. Mereka adalah orang yang sukses. Mereka adalah orang yang beruntung jamaah sekalian. Maka mari kita gunakan akal kita. Mari kita gunakan hati kita jamaah sekalian. Hidup kita di muka bumi ini hanyalah sementara. Ini adalah tempat untuk mengumpulkan bekal. Tempat sementara, persinggahan sementara jamaah sekalian. Sebelum datang penyesalan. Maka mari kita menyesal apa yang telah berlalu. Kita perbaiki yang tersisa dari umur kita. Sehingga yang lalu diampuni. Momen seperti ini, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, merupakan kesempatan emas bagi kita jemaah sekalian. Kita membaca Al-Quran pada hari-hari ini, itu jauh lebih baik dan lebih banyak pahalanya dibanding ketika kita membaca Al-Quran di luar 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Manfaatkan waktu ini. Sisa 2 hari jemaah sekalian. Sisa 2 hari, momen kesempatan emas ini Allah berikan kepada kita. Belum tentu momen ini akan berulang pada tahun yang akan datang. Karena tak seorang pun di antara kita yang bisa menjamin umurnya bisa sampai pada tahun yang akan datang. Apapun amalan yang kita lakukan di akhir-akhir ini, di hari-hari ini jemaah sekalian, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, berlomba mendapatkan shaf terdepan. Kemudian puasa-puasa sunnah. Demikian pula berbuat baik kepada manusia dengan bersedekah, menolong mereka, apapun dari amal saleh yang kita lakukan, maka itu jemaah sekalian pahalanya dilipat gandakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia adalah memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya para salafus saleh di antaranya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an ketika masuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah mereka bertakbir, bertahlil di jalan-jalan, di pasar-pasar sampai manusia pun mengikuti mereka. Dan tentunya di sini takbir, tahlil dan tahmid tidak dilakukan secara berjamaah. Namun setiap orang sibuk bertakbir masing-masing. Di atas motor, di atas mobilnya, di jalanan, di pasar, perbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah walhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaknya mereka memperbanyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang maklumat, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan di antara hal yang ingin saya ingatkan kepada seluruh jamaah sekalian adalah besok tanggal 9 Dzulhijjah. tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian. Ketika ditanya tentang puasa Arafah, puasa tanggal 9 yang jatuh besok hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu Arafah ahtasibu ila Allahi ayukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu saya mengharap kepada Allah keutamaannya adalah menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Dua tahun dosa kita diampuni jemaah. Dengan berpuasa satu hari besok hari. Maka jangan sampai kita lewatkan momen yang seperti ini. Bangunkan istri kita. Bangunkan anak-anak kita. Saudara-saudara kita. Teman-teman kita. Telepon. SMS. Sebarkan keutamaan ini. Kalau mereka melakukan puasa besok hari. Karena kita yang mengajaknya. Kita yang menyampaikannya. Maka kita mendapatkan pahala yang sama sebanyak orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala kita jemaah sekali. Semoga apa yang kita mendengarkan bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi lentera yang menerangi langkah kita di muka bumi ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dengarkan. Terkhusus ketika pelajaran itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan orang tua kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma la dhanban illa ghafarta, wa la daynan illa qadayta, wa la aduwan illa khasamta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat.